saat lampu sedang merah, tepat di tengah-tengah zebra cross. Irama langkahnya tidak berubah, seperti lagu lama yang aku dengar menuju pulang. Ahora.